Sabar, itu bukan azan maghrib. Di jam-jam rawan gini, puasa emang paling berat. Tapi tetap harus kuat. A few hours later. Alhamdulillah, ini baru azan maghrib. Ingat, baiknya teh bunteh gak cuma manis doang. Berasa tehnya seger dan manisnya asli. Bikin recharge full, balikin lagi semangat kamu. Aromanya bikin mood kamu happy. Antioksidannya bisa buang yang toksik. Nah ini, kayak nyari pasangan. Jangan cuma manis, tapi juga baik. Mau nyoba baiknya teh bunteh? Beli aja di warung-warung atau minimarket kesayangan kamu. Baiknya teh bunteh? Teh, nggak perlu bikin kamu mikir.